sampai para sahabat pun mendengar nyata indah bahasa Al-Qur'an. Tidak ada jalan. Dia tetap menangis sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menenangkan bapak-bapak Al-Qur'an itu seperti seorang bapak yang menenangkan anaknya yang menangis. Nah, memberitahukan bahwa ada hajar batu-batu dan ayatan ilmu alaih wabarakatuhi. Ada batu-batu di Mekah yang dahulu mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada yuntar alaih ayat pun hanya berhubung wa jami'u azizah al-Madinah wa ta'innu ila al-qa'i ma'ata umar-qa'i. Bukanlah satu kemustahilan, bukan satu kemungkaran kalau seluruh umat yang bahkan seluruh bagian dari kota Madinah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengharapkan untuk bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menangis ketika dia tersiksa ditinggalkan oleh Nabi Allah wa alaihi wa sallam. tidak pernah terlalu menikmati dari ahli yang menikmati. Takatnya berhidupan dan berhidupan. Saya hadirkan waktu lima, anak-anak yang telah disuruh Al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala atani abid wa ana bil aqib fa qala innaka wajibuka wa qawlan ya al-sayyid al-qawi wa anbar bi sadaqah bi qawli Allah atani ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala atani laylata atin bil rabbi wa ana bil aqib أن تصلي لهذا الواجب المبارك. مسوس وطمع أنت المدينة لا بلدتها هذا واجب عقيم. واجب العقيم. النبي صلى الله عليه وسلم من أبري وسعيد ومسلم رضي الله عنه من ذلك جاءت المبادات وجاءت المبادات سورة ستة. لأنه وقيت بالآلة في لما تدنا في واجه العقيد مكا أولاد الله يرمنا لك إنك بوال مبارك تسمي أصول بالآلة في لما يمكن بركة وال العقيد يقول لك بوال مبارك تابع لك بواق الحضور yang dikenal Allah Subhanahu wa Taala memenuhi syarat Nabi Musa alaihi salam. Ya wajib mubarak wajib wajib aqiq. Nah, dikatakan wajib mubarak. Maka dalam riwayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam menceritakan kepadaku datang ya tadi malam seorang utusan dari Rasul dari Allah datang malaikat dan Allah subhanahu wa ta'ala wa ana bil aqib yang nasib berada di wadi al-aqib untuk dan itu membawa perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala salli ihaa wadi al-mubarak salat al-mubarak di tempat yang mubarak ini salli ihaa wadi al-mubarak salat di tempat al-mubarak. Jadi menunjukkan pertama Allah yang api dan perintah dari Allah yang menjelaskan kepada Nabi Muhammad untuk sholat di wajibkan. Baik. Selanjutnya, ke-26 Al-Tarhidu Nasyirah Fasihan Al-Majinati Awliradazihim Bistuhin Andaman dari menakut-nakuti penduduk Madinah atau memandangi kejelekan buat mereka. Lalu dia ini pertama bagi orang yang akan datang ke Madinah. Ancaman dari Allah Subhanahu wa Taala bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang jelek. Menginginkan menjelekan bagi penduduk Madinah. Mereka pada Al-Qa'ad berada dengan Muzri dalam hal ini hadis-hadis yang melarang menakut-nakuti Ahlul Madinah, melarang mengganggu penduduk Madinah. Hadis yang pertama hadis Sa'id radhiyallahu anhu di sahabat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala قال آخر ما ذكر سميت رسول الله سميت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتل هذا الرجال النبي صلى الله عليه وسلم هناك لا يكيد أهل المدينة أحد إلا إسماع كما يسمع بالحوض الماء رواه البخاري ومسلم. Di riwayat Muslim, wala yuridu ahadun ahla al-madinah bi su'in illa azabahu min nari thawban rasaati aw thawban min hijril ma'. Wa qad ruwiya hadha al-hadith 'an jama'atin min as-sahabati istihabi wa ghayriha. Dari sahabat Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu ta'ala Yang mana kalau setelah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada seseorang yang memiliki di budaya untuk mencelakakan Ahlul Madinah kecuali dia akan meleleh seperti dia, kecuali dia akan dinasakan hancur seperti melelehnya karang di air. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim, beliau meriwayatkan dengan lafaz, tidaklah seorang menginginkan kejelekan bagi Ahlul Madinah kecuali Allah akan leburkan dia di neraka seperti melelehnya timah atau seperti hancur yang dalam di air. Hafidz Al-Habib Al-Mundri mengatakan hadis ini telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat dalam hadis adalah buku hadis sahih dan lain-lain. Nah, juga sudah berlalu dengan ilmam dalam hadis ini tentang gaji. Ada sebagian lapar yang demikian. Nah, lanjutkan pada hadis yang kedua. Alat wa'an jadir ni'amdillahi radiyallahu anhumah. أن أميرا من أمراء الفتنة قدم المدينة وكان قد ذهب بطل جابر فقيل لجابر لو تنحيت عنه فخرج يمشي بين ابنيه من كفه فقال تعس من أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إمامه أو أحدهما يا أبتاه كيف أصاب رسول الله وقد مات فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصاب أهل المدينة فقد أصاب ما بين جنبين رواه أحمد رجاله رجال صحيح. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu Jabir bin Abdullah bin Haram al-Ansari radhiyallahu anhu yang mengatakan ada salah seorang amir, seorang gubernur bin Umara al-Fitnah, jadi gubernur-gubernur Fitnah. Umara al-Fitnah maksudnya gubernur dari Bani Umayyah. Di mana? Kita memimpin Sulaiman bin Abdul Malik. Jadi salah satu amir itu datang ke Madinah. Ketika itu Jabir radhiyallahu ta'ala sudah tua sehingga sudah tidak bisa melihat. Maka ketika amir itu datang, Jabir berada di tengah jalan, dikatakan kepadanya, dikatakan kepada sahabat Jabir radhiyallahu anhu, kau tak khairan. Nah, coba mikir sedikit untuk berikan jalan kepada amin. Bapak Raja Yamsi Bayi Al-Aidi Fakrabza. Maka Jabir keluar berjalan di antara kedua anaknya. Dibapak oleh kedua anaknya Fakrabza. Jabir berjalan dan belajar tingkat jatuh. Bakalah sarihda menafabah Rasulullah. Celakalah kata Jabir Rasulullah wa'alaikum siapa yang telah menakuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dalam dari dalam sejarah ketika Ahlul Madinah tidak mau membayar salah satu khalifah dari Bani Umayyah, kalau yang pernah mau terjadi fitnah, mereka Al-Malina tidak mau membaikan Yazid bin Muawiyah. Maka terjadi fitnah, terjadi peperangan di kota Madinah. Banyak terbunuh anak-anak para sahabat pada saat itu. Itu sudah fitnah. Nah, berarti mereka menakut-nakuti penduduk Madinah. Maka Jabir radhiyallahu anhu mendoakan mereka yang menakut-nakuti penduduk Madinah dengan mengatakan, terakalah orang yang telah menyunnati Rasulullah SAW. Maka kedua, Jabir atau salah satunya mengatakan, bagaimana wahai ayah, ya abadah, wahai ayah, bagaimana dia menakut-nakuti Rasulullah pada Rasulullah ini salah satu dalam meninggal. Maka Jabir Rasulullah SAW mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man aqafa 'ala Madinah, siapa yang menakut-nakuti penduduk Madinah, faqad aqafa, maka dia telah menakut-nakuti ma baina jannatayya, menakut-nakuti apa yang ada di antara dua pintu." Jadi menakut-nakuti aku. Menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada Madinah, cinta kepada penduduk Madinah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ya Allah, ya Allah, mereka ilah makanan mereka dan sebagainya. Saya menakut-nakuti ahli Madinah, katakan di sini telah menakut-nakuti ma'baina yang baiknya, apa yang ada di antara dua tingkat. Jadi menakut-nakuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilihatkan dari Bapak Muhammad Ta'ala dengan sanad yang sahih. Juga dilihatkan dari cerita dari Muhammad Ta'ala dengan singkat dan telah disebutkan cerita. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang menakut-nakuti Ahlul Madinah, Allah. Dalam riwayat yang cerita, siapa yang menakut-nakuti Ahlul Madinah, menuju Madinah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menakut-nakutinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas ya perbuatan jelek orang tersebut menakut-nakuti penduduk Madinah. Dalam riwayat tersebut, Allah Ta'ala demikiannya, itu juga dikatakan oleh Al-Albani hadan sahih. Ya, di Muhammad dari sahih, riwayat tersebut hadan sahih. Diperkuat dari tersebut, dari Jabir tadi, diperkuat oleh hadis sahabat yang lain. Qala wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, ya Allah, Allahumma من ظلم أهل المدينة وأخفر فأخف. يا الله siapa yang menzalimi ahli Madinah dan menakut-nakuti mereka, fa'afin, maka takut-takutilah dia, berikan rasa takut kepadanya. Wa alaihi la'anullahi wal malaikatu wan nasi ajma'in, dan dia akan mendapatkan laknat dari Allah, dari para malaikatnya dan manusia semuanya. Wala yuqbalu minhu shorfun wala adlun, dan tidak akan diterima darinya shorfun wala adlun, jasa amalan shorfun wala adlun, amal yang wajib, amal yang sunnah. Orang yang menakut-nakuti ahli Madinah dalam amal kemasalahan yang besar, sehingga tidak diterima darinya shorfun wala adlun. Hadis ini sahih, yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Asr juga Al-Mu'jam Al-Kabir. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari sahabat yang lain, dari sahabat As-Sa'id bin Al-Qandar radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma man zalama ala al-madinati wa aqafahu fa'afihu wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wa la yaqbalu Allahu minhu sarfan wa la ajra. Pertama, dari riwayat sahabat Ubadah bin Shamit dengan riwayat Sa'id Ibnu Barak radhiyallahu anhu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, siapa yang menzalimi ahlul Madinah? Ya, dengan Rasulullah alaihi wasallam berdoa, Allahumma ya Allah, siapa yang menzalimi ahlul Madinah wa aqfaru dan menakut-nakuti mereka, fa'afifhu takut-nakutilah dia. Dia telah mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan manusia semuanya. Allah tidak akan menerima dari dia sarfan wala adla. Sarfan wala adla. Ya, maknanya ada beberapa perbedaan pendapat yang ada para ulama. Sarfan adalah asbarido. Al-adlu as-taqawu. Sarf itu amal yang wajib. Adl amal yang benar. Ini dikatakan oleh Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala. وقيل الصرف التوبة والعدل الفدية. Ada juga yang mengatakan صرف adalah taubatnya, عدل adalah fidyahnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan oleh Mansur rahimahullah ta'ala. Ada juga yang mengatakan الصرف adalah al-iktisab, usahanya, al-adil fidyahnya. Ada juga yang mengatakan sorb adalah wasat timbangan al-adl takalahnya. Ada juga yang menjelaskan kalimat-kalimat yang lain. Walhasil itu adalah al-zaman. Seandainya dia beramal wajib tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, amalan yang besar, al-zaman yang besar. Amal sunnah juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana orang yang mendatangi pun, ya, kemudian dipercaya, mendatangi musuh tanpa ada tambahan percaya dan diterima sholatnya 40 hari. Cuma dia sholat, harus dia sholat. Tapi sholat itu tidak berpahala. Tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dia mendatangi musuh kemudian percaya, ancamannya, apabila kalau dia tidak ada pahala, dia kafir. Banyak, ya, dukun suka ramal sihir dan sebagainya. Nah, itu hukum para ulama adalah mereka orang-orang yang tidak keluar dari Islam. Nah, di sini faktor walaupun orang itu melakukan pelanggaran yang besar, menzalimi ahlul Madinah, menakut-nakuti ahlul Madinah, penduduk Madinah. Jadi dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka ya, orang itu tidak akan diterima amalan-amalannya oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dijelasnya, kalau dia membayar dia tidak diterima. Kalau dia bertobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Amal sunnahnya, amal wajibnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka sebenarnya tobat ini memperlihatkan konformasi hasil dari orang-orang. Ya, wajib. Baik. Selesai dari pembahasan tentang kitab hajj. Masuk kepada kitab al-i'tikad. Nah, bab yang pertama dari kitab al-i'tikad, at-targhibu bil-ribati fi sabilillahi 'azza wa jalla. Dorongan motivasi untuk melakukan riba, kerja-kerja di perbatasan. Ya, riba bisa dilihat di jalan Allah SWT. Ya, riba untuk menjaga daerah perbatasan, berjalan masuk berhubung antara negeri kafir dan negeri muslim. Yang biasanya lewat tempat itu, orang-orang kafir kalau mau menyerang, ya, orang-orang Islam lewat jalan tersebut, lewat tempat itu, lewat tempat itu. Itu harus dijaga. Dan tentunya ini adalah tempat yang berbahaya. Nah, di tempat yang berbahaya, tempat pengintaian, pusat informasi bagi kaum muslimin dari negeri atau orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala yang besar bagi alat tersebut atau orang yang mati kita dia terjaga di perbatasan seperti itu. Jadi dari sini ada disebutkan ada apa yang menjadi menjadi oleh Allah Taala dalam hal ini. Yang pertama, Allah Azza wa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لباس يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروح يروح العبد في سبيل الله أو الرجوة خير من الدنيا وما عليها رواه البخاري ومسلم والترمذي وغيره. Dari sahabat Sa'd bin Sa'd As-Sa'idi رضي الله تعالى عنه فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم منك رباط يومه menjaga-jaga di perbatasan selama satu hari. Menjaga-jaga di perbatasan di jalan Allah satu hari itu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya, daripada dunia dan seisinya. Wa mawdu'u sawti ahadikum min al-jannah, dan tempat satu campur seorang di antara kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pergi di siang hari atau pergi di pagi hari, sekali saja di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sesuai dengan Imam Bukhari Muslim, Tirmidzi dan lain-lainnya. Tiga perkara yang berbeda ukuran dengan Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Yang pertama, ribat berjaga-jaga satu hari saja itu amalan yang besar, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang kedua, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan orang akan mendapatkan balasan sempurnanya di hari kiamat nanti dalam dalam bentuk itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena di akhirat, ya, masih ada surga atau neraka. Kalau orang mendapatkan pahala, maka dia akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia akan bersenang-senang menginap yang merupakan keluh kesah, kesusahan, ya, musibah-musibah yang dia alami. Maka, ya, riba beliau berfirman dari Allah Taala. Dunia wabarakatuh. Demikian juga ada tempat yang kecil yang sempit, bahkan mau diusau tempat yang menggantungkan campur di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mau diusau di akadimu tempat campur campur yang biasanya di gantung kalau tidak dipakai. Nah, atau yang dimaksud dinding kalau tidak dipakai. Nah, tempat campur seorang di antara kalian dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita harus istiqamah untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala dengan terus menjaga iman dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Pergi sekali di sore hari atau hak pergi untuk ya kasar menunjukkan pergi di siang sampai sore. Mulai terbitnya matahari seorang pergi. Jadi kalau pagi pergi ke ladang itu namanya roja. Kalau siang pergi ke ladang itu namanya roha. Meninggalkan. Pergi di pagi hari, pergi di sore hari, pergi ke medan jihad ya, di pagi hari atau di siang hari itu lebih baik sekali saja maksudnya ya. Sekali saja itu lebih baik daripada dunia dan sejenisnya. Apalagi kalau beberapa hari. Ya, apalagi kalau berkali-kali. Itu jauh lebih baik. Yang berlipat ganda daripada dunia dan sejenisnya. Karena dunia fana, dunia zahir, dunia akan hilang. Ya, dunia akan hilang. Akan ditinggal mati. Sedangkan pahala itu yang abadi bersama pemiliknya yang akan menjadi teman bagi dia di alam kubur, yang akan menjadi teman dan bahkan mungkin payung dia di surga dia pada masa, dan akan menjadi sebab dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amal-amal yang kecil jangan diremehkan, amal-amal yang besar juga harus diperhatikan. Jangan merasa keberatan dengan dia. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, tentang keutamaan terjaga di perbatasan. Qala As-Salman radhiyallahu anhu, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pun telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, libasu yaumin wa lailatin khairun min siyabi syahrin wa qiyamihi. Berjaga-jaga, sama-sama mendengar Rasulullah telah mengatakan, berjaga-jaga di perbatasan sehari semalam, itu lebih baik daripada puasa satu bulan dan siang lain satu bulan. Berjaga-jaga sehari semalam lebih utama, lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari puasa satu bulan dan salat malam satu bulan. Wa imana bihi jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'mal wa ujriya alaihi rizqu wa umida min al-fattah. Rawahu Muslim dan Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i. Dan apabila orang yang mati, orang yang berjaga tadi mati di saat menjaga perbatasan itu, sedang berjaga di lembar panas, di tombak, ya, atau kalau sekarang di tembak dari jarak jauh sedikit, ya, nah, mati di perbatasan. Nabi SAW mengatakan keutamaannya, jara alaihi amaluhu alika ayahman, akan terus mengalir, terus berjalan amalan dia yang waktu itu dia lakukan. Kalau dia sambil berjaga membaca Al-Quran, sedang membaca Al-Quran, ditembak oleh musuh, misalnya. Terus, meskipun dia sudah berhenti tidak membaca Al-Quran, dia akan tetap berjabat yang amal dengan Al-Quran. Kalau dia sedang salat sunnah di perbatasan itu pada saat itu, maka terus jadi beri pahala orang yang salat sunnah. Di samping pahala dia menjaga, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadi berjaga satu hari satu malam, pahalanya lebih baik daripada puasa sebulan dan salat malam sebulan. Ditambah lagi keutamaannya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa umri alaihi rizqu, dan dialirkan kepadanya rezeki. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabiilillahi amwaata, bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian mengira orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mati. Nah, bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih hidup kehidupan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Meskipun mati dari dunia, jasadnya sudah dikubur, tapi dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih sempurna. Ya Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dapatkan rezeki, maka mereka berbahagia. Al-Fatihah di bahasa Allah bin Fadri Islam Nabi Jadidah. Mereka bersenang-senang dan memberikan kabar gembira kalau mereka bisa kepada orang-orang yang belum yang belum datang kepada mereka, kepada orang-orang belakang. Mereka memberikan kabar gembira itu kepadanya. Wa umina dengan bahasa dengan Ustaz. Apalagi para balasan bagi orang yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sampai mati di perbatasan itu di tempat penjagaan, dia akan dibebaskan dari mata kemudian malaikat atau yang menyiksa di alam. Ya, nah, mulai dari ya, yang menanyai. Dia tidak ditanya, dia sudah jelas orang yang baik. Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wataala. Tidak akan ditanya oleh para malaikat siapa kamu, siapa nabi Muhammad, siapa sudah jelas. Tapi dia tidak ditanya. Demikian juga tidak akan mendapatkan siksa, tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wataala. Bina dengan mudah atau lancar. Di sini diriwayatkan dari Imam Muslim dari lafaz beliau, diriwayatkan oleh Nabi Muhammad dari Imam An-Nasai wa Imam Al-Qurra. Ya, ini keutamaan orang yang berjaga di perbatasan. Ya, ada beberapa riwayat lagi dalam hal ini, kita simpan dulu sampai sini dengan satu kesimpulan dari kita berjelas ya, bahwa yang berjelas dari Allah dengan berbagai cabangnya, berbagai tempat di sana menyatakan keutamaan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hati seorang muslim pasti harus memiliki niatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di memanjang man mata wala ta'at man mata wala yamdu wala bihadis nafsah bil ghazwi mata ala sabatin min al-kifar. Siapa yang mati dalam keadaan belum pernah berjihad, belum pernah berperang, tidak pula memiliki keinginan dan tapi mati dalam sambil ghazwi tidak pula memiliki keinginan untuk berperang di jalan Allah, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang kemunafikan. Orang mukmin tidak takut mati. Alhamdulillah. 3 dan 9. 3 dan 9.